Siapa merdu kasih suara yang engkau bisikan. Cintaku semakin dalam. Betapa sendu kasih kata-kata yang dan rela segalanya bagimu. Di antara kita sama-sama jatuh cinta. Betapa merdu kasih suara yang engkau bisikan. Cintaku sendu kasih kata-kata yang kau ucapkan. Semoga jadi harapan aku bahagia.